Revolution Remix. Ku bahagia denganmu, hanya dengan dirimu. Indah rasanya hidupku, aku selalu merindu, rindu kasih sayangmu dan senyummu. Dengan